Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kembali kita bertemu melalui Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini untuk kembali kita sama-sama mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berharap bahwa apa yang kita kaji mampu menyejukkan jiwa kita, mampu membukakan wawasan kita, mampu menggerakkan seluruh anggota tubuh kita untuk mengaplikasikan seluruh firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Quran. Karena khuluquhul Quran, ketika orang menanya tentang bagaimana akhlak Rasulullah kepada istrinya, para istrinya menjawab bahwa akhlak Rasulullah itu adalah sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran. Mengaplikasikan adalah suatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan. Kita akan membahas ayat 81 dari surah Al-Hijr, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin. Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling darinya. Para pendengar rahimakumullah, di dalam ayat 81 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tawaran kebaikan yang Allah berikan kepada mereka, bahwa sebelum terjadi peristiwa yang tidak enak untuk didengar, terjadi peristiwa yang mungkin seharusnya tidak terjadi, Allah Subhanahu wa taala sudah terlebih dahulu berusaha menyadarkan manusia tentang siapa diri mereka dan apa yang harus mereka lakukan. Wa atainahum ayatina, bahwa kami berikan mereka tanda-tanda kekuasaan kami. Ketika mereka ingkar kepada Allah, Allah coba sadarkan mereka dengan mengutus Nabi Syuaib alaihi salam, mengajarkan kepada mereka apa yang harus mereka lakukan, kepada siapa mereka menyembah. Tidak cukup hanya itu saja, wa atainahum ayatina, kami datangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami. Apakah itu dalam bentuk mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Syuaib, yang sama-sama mungkin kita sudah ketahui, yaitu dalam bentuk unta misalnya, karena salah satu mukjizat itu adalah dikeluarkan unta dari bebatuan itu, dari batu-batu itu, dengan pesan bahwa jangan engkau menyakiti unta ini, biarkan dia minum di mata airmu. Ya, setelah itu baru hari yang lain kamu minum dari mata air tersebut, dan ini dilanggar. Atau ayatina, tanda-tanda kekuasaan kami, baik dalam bentuk penjelasan tentang bagaimana kekuasaan, menggambarkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta. Batu-batu yang mereka pahat itu adalah penciptaan dari Allah. Tempat tinggal mereka dari bebatuan itu adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Diri mereka itu adalah ciptaan dari Allah. Alam yang ada di sekitar mereka yang mereka olah itu adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah cukup dipaparkan dan dijelaskan oleh Nabi Syuaib alaihi salam kepada mereka. Namun yang terjadi adalah fakanu anha mu'ridin, bukannya mereka sadar, bukannya mereka itu mengatakan oh iya ya, selama ini kami salah ternyata. Tetapi yang terjadi adalah mu'ridin, digambarkan dengan mereka itu a'rada yu'ridu, berpaling darinya, ya, bukan tidak memperdulikan, tapi mereka dengan jelas-jelas menolak apa yang disampaikan oleh Nabi Syuaib alaihissalam. Para pendengar rahimakumullah, satu hal yang bisa kita pelajari di sini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah berusaha menyadarkan mereka. Allah Subhanahu wa taala sudah berusaha untuk memberitahukan kepada mereka apa yang terbaik buat kehidupan mereka. Namun ternyata mereka memilih yang lainnya. Kenapa ini sampai terjadi? Karena mereka sudah kadong, ya, sudah terlanjur merasa sombong dengan segala kemampuan yang mereka miliki. Mereka hidup di bebatuan, di daerah yang tandus, tidak ada pepohonan, ya, di daerah yang susah sebenarnya secara peradaban pada saat itu untuk di rubah menjadi sebuah tempat yang begitu sangat mengagumkan. Batu mereka pahat, mereka bolongi, mereka jadikan sebagai tempat tinggal mereka, sehingga akhirnya membuat tubuh mereka secara fisik itu sangat kuat, kekar. Kondisi mereka itu tahan, karena alam itu mengajarkan mereka untuk mampu bertahan hidup di daerah yang hampir-hampir tidak ada sumber makanannya, kecuali sangat sedikit sekali. Membuat fisik mereka kekar, bekerja dengan keras, ini membuat mereka akhirnya menjadi orang-orang yang sombong. Secara fisik mereka menganggap mereka adalah orang yang sangat kuat, ya, sehingga akhirnya mereka membangun benteng-benteng. Ya, dalam ayat terdahulu dijelaskan bagaimana mereka membangun benteng-benteng seakan-akan supaya maksudnya mereka kekal di dunia. Dan mereka merasa sangat sombong dengan kemampuan yang mereka miliki, karena mereka mampu merubah gunung-gunung batu itu menjadi tempat-tempat tinggal yang megah. Ketika kesombongan sudah ada di dalam jiwa, ini hanya akan membuat seseorang tersesat dari kebenaran. Tidak mampu lagi melihat bahwa dirinya yang kecil itu sangat kecil di alam semesta ini. Tidak ada apa-apanya. Tetapi karena kesombongan, akhirnya mereka besar kepala, walaupun kepala mereka tetap kecil, merasa mereka itu diri mereka lah yang paling hebat. Yang seharusnya tunduk itu bukanlah mereka, akan tapi sebenarnya Nabi Syuaib alaihissalam. Disinilah mengapa kesombongan itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak akan memberikan kebaikan kecuali hanya kehancuran dan ketersesatan seorang manusia. Bersama kita sudah di studio sudah ada Sajjan Al-Arifin, kami persilakan. Terima kasih Ustaz Perdana. Ayat 81, wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin. Kami telah datangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tapi mereka selalu berpaling darinya. Ayatina, tanda-tanda. Sementara ayat 77, inna fi zalika la ayatan lil mu'minin. Bagi orang yang beriman cukup satu tanda dan mereka langsung beriman. Namun bagi kaum kafir banyak tanda pun tidak merubah status. Untuk itu, kenapa mereka tidak mau berpikir? Karena ada rasa sombong. Maka ada perkataan mengatakan, kesombongan awal kehancuran. Orang yang sombong, siap-siaplah hancur. Kenapa tanda-tanda yang banyak ini tidak diterima? Ya, karena tadi sombong dan merasa hebat. Bagaimana ceritanya? Mereka merasa hebat karena Ashabul Hijr bisa membuat gunung batu menjadi tempat tinggal rumah mereka dengan melalui cara pemahatnya. Kita ketahui bersama, pada masa dahulu mungkin belum ada besi untuk memahat. Sebagaimana hebatnya piramid, bagaimana mengangkat begitu batu besar sehingga sampai ke puncak piramid. Merasa hebat, kemudian akhirnya merasa sombong. Tapi sebenarnya mereka lakukan tidaklah hebat-hebat kali. Karena apa? Karena ketika mereka mampu membuat rumah di gunung batu itu, Allah lebih hebat karena bisa mengeluarkan unta hidup dari gunung batu itu. Bagaimana ada unta besar keluar dari himpitan batu, dan itu bukan gua, dari batu yang rapat keluar unta yang besar. Tentu saja itu lebih hebat. Fir'aun membangun piramid beserta kaum Mesirnya, penduduk Mesirnya. Tetapi Allah lebih hebat, bisa membelah Laut Merah dan menyeberang Nabi Musa beserta pengikutnya di dasar laut yang begitu kering, tidak ada becek sedikit pun, dan Fir'aun berada di belakangnya, dan air yang begitu cair menjadi begitu keras bagikan batu. Kemudian begitu selesai Nabi Musa menyeberang dan Fir'aun berada di tengah perjalanan, Nabi Musa mengangkat tongkatnya dan air pun menyatu kembali. Tentu saja apa yang dilakukan Nabi Musa lebih hebat dari piramid yang kita lihat sekarang. Apa yang kita lihat dari gunung yang berubah dipahat menjadi tempat tinggal itu tidak seberapa hebat dibandingkan unta Nabi Soleh yang keluar darinya. Dan begitu juga kita melihat ada Ashabul Fil, Abraha yang merasa hebat dengan gajahnya, tidak lebih hebat dari Ka'bah yang menjadi tempat poros dunia dalam bertawaf, di mana umat Islam bercita-cita untuk datang ke sana. Jadi ada manusia yang merasa hebat padahal sebenarnya tidaklah hebat kali, karena kata Ustaz Perdana tadi, kepalanya merasa besar tapi sebenarnya kepalanya lebih kecil dari butir pasir yang ada di laut sana. Karena apa? Karena dia adalah bagian dari 1 miliar penduduk bumi. Kalaulah bumi ini adalah sebesar biji pasir, maka sebesar apa pula manusia yang berada di antara 1 miliar penghuninya. Inilah merupakan pelajaran bagi kita. Orang yang menolak keimanan, mu'ridin, menolak, berpaling dari keimanan, rugi sendiri. Nabi Soleh dalam hal ini, Nabi Lut sebelumnya, Nabi Syuaib sebelumnya, tidak merasakan siksaan di dunia. Mereka adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah, karena Allah adalah pemilik penguasa alam semesta ini dan penguasa akhirat. Mereka, kaum kafir, kaum pembangkang terhadap Nabi Soleh, terhadap Nabi Lut, terhadap Nabi Syuaib, tidak saja selesai di dunia ini, tapi di akhirat masih ada satu ronde, dan itu bahkan lebih penting dari siksaan dunia yang sementara, yaitu siksaan neraka yang kekal dan abadi. Maka cukuplah dengan kematian pelajaran berharga bagi kita, bahwa dunia ini sementara, jangan bertindak sombong di dunia yang sementara ini. Ya, terima kasih Ustaz Janal. Para pendengar rahimakumullah, satu hal yang cukup menarik untuk kita angkat adalah tadi keterangan Ustaz Janal, wa atainahum ayatina, kami berikan kepada mereka banyak sekali tanda-tanda kekuasaan kami. Mungkin kita patut bertanya kepada diri kita, apakah sama banyaknya tanda-tanda kekuasaan yang Allah berikan kepada kaum Nabi Saleh dengan kita saat sekarang ini? Coba kita perhatikan dahulu, apakah Al-Quran ada bersama kita? Jawabannya iya, karena memang Al-Quran itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, mukjizat dari Nabi Muhammad SAW yang paling terbesar. Kemudian setelah itu, apakah masih ada tanda-tanda lain kekuasaan Allah kepada kita? Banyak sekali, bahwa alam semesta ini adalah merupakan tanda kekuasaan Allah. Berbagai peristiwa yang melanda secara khusus di Indonesia, berbagai musibah yang melanda, apakah itu gempa, apakah itu banjir, apakah itu lumpur lahar dingin, gunung meletus dan sebagainya, itu adalah merupakan tanda betapa besarnya kekuasaan alam yang merupakan ciptaan Allah. Ya, hanya sebagian kecil daripada ciptaan Allah itu sebenarnya merupakan satu tanda yang besar sekali bagi orang yang beriman untuk mengimaninya. Nah, sekarang pertanyaan lanjutannya adalah, ketika kita mendapatkan banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah ini, Al-Quran yang sudah terbukti kebenarannya, semakin lama semakin terbukti kebenarannya, dengan berbagai hal yang terjadi di sekeliling kita sudah cukup menjadi bukti-bukti yang kuat tentang kekuasaan Allah. Pertanyaannya adalah, apakah kita semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah sebaliknya keimanan kita malah semakin terkikis dengan keluarnya kita dari penyembahan kepada Allah, kepada penyembahan selain Allah. Kita gara-gara gunung berapi, kita bukan malah semakin menyembah Allah, tetapi malah memuja gunung berapi. Dengan adanya gempa bumi misalnya, kita bukan malah semakin menyembah Allah, tetapi malah kita mendewa-dewakan tanah, karena kita anggap itu sumber daripada bencana. Ketika terjadi banjir tsunami misalnya, kita bukan malah semakin dekat kepada Allah, tetapi malah kita menganggap lautlah yang harus kita sembah dan kita beri sesajen. Na'udzubillah min zalik. Kalau itu kita lakukan, berarti kita sudah sama sebagaimana orang-orang Ashabul Hijr, kaum Samud, yang merupakan masyarakat kaum Nabi Saleh alaihissalam, ketika mereka diberikan tanda-tanda kekuasaan Allah, fakanu anha mu'ridin, mereka adalah orang-orang yang berpaling. Apakah kita berpaling kepada Allah? Kalau memang iya, waspadalah. Tapi kalau memang tidak, mari semakin tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.